Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد masih melanjutkan bait syair Baina tabdzirin wa bukhlin rubbatun wa kila hadaini in zada qatal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh Yahya hafizahullah ta'ala. Qala Allah ta'ala. Tentang masalah bakhil. Karena kemarin tentang masalah boros, israf sudah selesai. Sekarang tentang masalah lawannya itu bukhl. Qala Allah Ta'ala wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Apa i'rabnya shuhha? Baik. Nahulbi. Kemudian yuqa fi'il apa? Mudhari mabni ma'lum atau majhul? Mabni majhul. Ingat ya, kalimat mabni maklum atau mabni majhul. Mabni di sini bukan mabni i'rab. Bukan mabni dalam bab i'rab. Tapi mabni di sini adalah bab sorof. Ya. Kalau ada perkataan fi'il ini mabni maklum atau mabni majhul. Mabni di sini, bana ya bni di sini adalah bina dalam ilmu sorof. Bukan bina dalam ilmu nahwu. Karena terkadang secara ilmu nahwu dia itu mu'rab. Tapi dikatakan mabni maklum atau mabni majhul. Maka mabni di situ maknanya adalah bina sorf. Bukan bina dalam ilmu nahwu. Fafham hadha. Maka harus difahami. Harus jeli. Kalau ada perkataan fi'il ini mabni ma'lum atau mabni majhul, maka bina di situ maknanya adalah bina'un sorfiyun, la bina'un nahwiyun. Maka ini adalah fi'il mudhari' mabni majhul. I'rabnya apa? Marfu' atau mansub? Majzum. Wa alamat jazmihi hadzu harfil illah. Naibul fa'ilnya mana? Kembali ke? Berarti syuhha adalah maf'ul bih kedua asalnya. Syuhha adalah pada asalnya maf'ul bih kedua. Karena maf'ul bih pertama sudah jadi naibul fa'il. Ahsantum barakallahu fikum. Qala ta'ala Allah Ta'ala wa may yuqa syuhha nafsihi fa'ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang sudah dilindungi oleh Allah, diselamatkan yuko. Dia itu dilindungi, dia itu diselamatkan. Syuhha nafsihi dari syuh. Sifat bakhil. Sifat kikir. Dan juga sifat ego yang ada dalam dirinya. Fa'ula'ika humul muflihun. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini sudah pernah kita jelaskan dalam satu khutbah. Tentang keumuman ayat syuhha nafsih. Bahwasannya seluruh keburukan manusia itu diakibatkan oleh syuh. Seluruh sifat buruk, seluruh perbuatan buruk manusia itu adalah berawal dari sifat syuh. Ego dan juga bakhil. Kesempitan dirinya. Karena itu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan barang siapa yang sudah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka ayat ini umum. Syuh di sini adalah keburukan jiwa secara umum. Bukan hanya bakhil, bukan hanya kikir, tapi keburukan jiwa secara umum. Dari kedzaliman, dari sifat iri, sifat dengki, sifat hasad. Semua itu termasuk syuhun nafas. Termasuk keburukan jiwa. Maka barang siapa yang sudah diselamatkan oleh Allah dari keburukan jiwanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karena itu keburukan jiwa ini perlu untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan darinya siang dan malam. Doa yang harus kita panjatkan kepada Allah. Allahumma kini syarra nafsi. Ya Allah, jagalah aku kini, fi'il amr ki. Ini fi'il mudhari'nya yuqa yaqi waqiya yaqi. Fi'il amrnya ki. Allahumma kini syarra nafsi, ya Allah, jagalah aku, lindungilah aku, selamatkanlah aku dari keburukan jiwaku. Karena jiwa kita itu buruk. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala mafhumuhu anna man lam yaqihillahu syuha nafsihi annahu laysa bimublih. Mafhum dari ayat ini, kalau orang yang sudah diselamatkan dari keburukan jiwa, mereka adalah orang yang beruntung, berarti pemahamannya, yang tidak diselamatkan oleh Allah dari keburukan jiwanya, maka dia tidak beruntung. Itu namanya mafhum. Mafhum adalah bunyi lawan dari sesuatu yang tidak terucap, itu namanya mafhum. Adalah kandungan makna yang tidak terucap. Ini namanya mafhum. Yang difahami. Maka orang-orang yang mereka itu bakhil, ini rawan. Terancam dengan ayat ini, dia tidak akan beruntung. Karena dia bakhil. Dia masih belum diselamatkan oleh Allah dari keburukan jiwanya berupa bukhl. Berupa sifat bakhil. Wa kadza qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, demikian juga ucapannya Rasulullah, sabda beliau, syarru ma fir rajul syuhun haliun wa jubunun khaliun. Hadis ini juga sudah sering kita jelaskan, seburuk-buruk sifat laki-laki adalah syuhun haliun, sifat bakhil yang memuncak, hali. Dikatakan oleh para ulama, haliun maknanya adalah menjadikannya sampai hancur. Saking bakhilnya sampai hancur. Sampai binasa gara-gara kebakhilannya. Wajubunun khaliun, dan juga sifat pengecut, sifat takut yang khali. Yang menghilangkan hatinya, menghilangkan imannya. Itu makna khali. Khala'a qalbahu min makanihi. Dua sifat ini kalau terkumpul pada seorang laki-laki, maka itu adalah seburuk-buruknya sifat, seburuk-buruknya laki-laki. Sudah pelit, penakut. Dan ketahuilah bahwasanya sifat pelit itu juga karena sifat penakut. Karena juben, karena pengecut, karena enggak berani, karena takut. Takut miskin. Sifat syuh, sifat bakhil, sifat kikir, ini juga adalah anak pinak. Dari sifat penakut. Karena orang yang bakhil, dia itu takut kere, takut miskin. Sebaliknya, sifat karom, sifat derma, ini adalah buah dari keberanian dan juga tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi rezeki. Min hadits Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa huwa haditsun sahihun. Ini adalah hadis yang sahih. Riwayatnya Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. Syarru ma fir rajul syuhun haliun wa jubnun khaliun. Hadisnya Abu Hurairah, riwayatnya Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad dan juga yang lain. Qala fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari hadisnya Jabir bin Abdullah, Abu Abdullah kunyahnya. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, Abu Abdullah. Annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqush shuhha Dan hati-hatilah kalian dari sifat syuh, dari sifat kikir, dari sifat ego, dari sifat sempitnya jiwa. Asyuh itu menunjukkan sempitnya jiwa. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya syuh, sifat syuh ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita ini binasa gara-gara sifat syuh. Saking syuhnya, saking sempitnya jiwa mereka sampai saking besarnya ego mereka, saking besarnya sifat bakhil mereka. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Sifat tersebut membawa mereka untuk saling menumpahkan darah. Safaku dima'ahum, menumpahkan darah-darah mereka. Dari sifat bakhil, dari sifat buruknya jiwa. Dan ini sampai sekarang manusia yang saling tumpah menumpahkan darah. Ini adalah sebabnya karena sifat syuh. Yang menumpahkan darah bighairi haq. Adapun yang menumpahkan darah karena jihad fi sabilillah ini bukan berawal dari sifat syuh, tapi karena li'i'la'i kalimatillah. Selain daripada mereka, ini adalah bermula dari sifat syuh, rebutan kekuasaan, rebutan istri, rebutan suami, rebutan harta, rebutan tanah, rebutan semuanya itu adalah sifat syuh. Saling bunuh-membunuh, saling dolim-mendolimi, semuanya berawal dari sifat syuh. Wastahallu maharimahum, dan mereka itu terbawa oleh sifat syuh tadi untuk menghalalkan perkara-perkara yang haram. Diterjang semuanya gara-gara sifat syuh. Perkara-perkara yang haram dihalalkan. Riba diterjang gara-gara sifat syuh, karena tamak, karena rakus. Karena ingin menang sendiri, karena ingin paling banyak sendiri. Perkara-perkara yang haram diterjang semua. Maka ini kita diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sifat syuh. Dan di antara syuh adalah bukhl. Sifat bakhil itu juga termasuk sifat syuh. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa minkum may yabkhul wa may yabkhul fa inna ma yabkhulu an nafsi." Ini harus dikasih kotak, harus dikasih tanda. "Wa may yabkhul fa inna ma yabkhulu an nafsi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ha antum haula itu da'una litunfiqu fi sabilillah." Ha antum, inilah kalian. Yaitu orang-orang yang tud'auna litunfiqu fi sabilillah, yang kalian itu diseru, dipanggil untuk infak fi sabilillah. Tapi sayang, di antara kalian faminkum may yabkhul, ada yang bakhil. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencela, kalian itu loh orang-orang yang sedang dipanggil untuk infak fi sabilillah. Tapi di antara kalian ada yang bakhil. Dan ingat, wa may yabkhul, barang siapa yang bakhil, fa inna ma yabkhulu an nafsihi, maka hakikatnya dia itu bakhil atas dirinya sendiri. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nas, barang siapa yang bakhil maka sejatinya dia itu sedang bakhil pada dirinya sendiri. Perhatikan, Daniel diperhatikan. Nulis itu apa? Malah gambar. Ditulis. Apa itu? Ditulis ya, faedahnya ditulis. Pakai buku. Apa lagi? Apa tadi bunyinya, Man? Apa tala? Barang siapa yang bakhil maka apa sol? Barang siapa yang bakhil maka kepada kemana kalian? Wa may yabkhul fa inna ma yabkhulu an nafsi, barang siapa yang bakhil maka dia itu bakhil atas dirinya sendiri. Barang siapa yang pelit maka sejatinya dia itu sedang pelit untuk dirinya sendiri. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya orang yang menahan hartanya pelit, ini sebenarnya dia sedang pelit terhadap dirinya sendiri. Mafhumnya, seseorang yang dharma, seseorang yang banyak berinfak, sejatinya dia itu infak untuk dirinya sendiri, bukan memberikan orang lain. Kamu kalau memberikan hartamu kepada orang lain, ini bukan memberikan kepada orang lain, kamu sedang memberi dirimu sendiri. Sebaliknya, kalau kamu menahan hartamu dari orang lain, kamu juga menahan dari dirimu sendiri. Menyempitkan rezekimu, mengurangi barokah rezekimu. Ini, ayat ini. Ayat ini sudah berkali-kali kita baca, tapi saya sendiri baru sadar. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi. Dan ratusan bahkan mungkin ribuan kali kita baca kalau sejak dulu kita ngafalkan. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi. Tapi saya baru sadar. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi. Barang siapa yang bakhil maka sejatinya hakikatnya dia itu sedang bakhil terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya seorang yang derma maka dia itu sedang derma kepada dirinya sendiri. Kalau kamu memberi kepada orang lain, kamu itu bukan memberi kepada orang lain, kamu memberi pada dirimu sendiri. Ini ayatnya dalam surat Muhammad ayat terakhir. Faminkum may yabkhul wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kaya. Sedangkan kalian adalah yang fakir. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak butuh kepada kalian. Kalau Allah menyuruh kalian itu infak kepada orang lain, itu bukan Allah itu butuh kepada harta kalian. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melonggarkan kepada diri kalian sendiri. Wong Allah itu maha kaya, enggak butuh kepada kalian. Sejatinya kalianlah yang butuh kepada infak tadi. Wa antumul fuqara, kalianlah yang fakir. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru agar manusia itu infak fi sabilillah, ini sejatinya adalah untuk manusia sendiri karena merekalah yang butuh sebenarnya kepada infak itu. Jadi sebenarnya kita itu butuh, kita sendirilah yang butuh kepada infak kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Allah Maha Kaya, buat apa minta kalian? Tapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan infak kepada kalian itu untuk diri kalian sendiri. Bukan Allah itu butuh. Allah mampu memberi orang miskin itu langsung dari langit mampu. Kenapa harus menyuruh kalian? Ini tuh tuduhannya untuk kalian sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala tatkala mensyariatkan adanya infak kepada para fuqara, Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, mampu Allah itu memberi orang fakir dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala meminjam kalian untuk memberikan harta tersebut supaya Allah Subhanahu wa taala nanti juga mengucurkan rezekinya kepada kalian. Karena itulah kehidupan. Jadi kalian itu cuma dijadikan jalan. Cuma dijadikan sebagai bahan laluan rezeki. Lah enak toh kita dijadikan sebagai ibaratnya dijadikan sebagai penyalur dana, enak enggak? Dana dikasih orang, kita cuma suruh nyalurkan. Enak apa enggak? Ya enak sekali. Demikian juga harta kita itu sebenarnya kita itu cuma penyalur. Oh, kita juga harta juga Allah Subhanahu wa taala yang memberi, kemudian Allah menyuruh untuk memberikan sebagiannya kepada orang lain. Kita cuma penyalur. Maka wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah lah yang maha kaya dan kalianlah yang fakir. Dan di sini antara mubtada dan khabarnya sama-sama ma'rifah. Ini kalau dalam ilmu balaghah termasuk salah satu metode pembatasan. Wallahu mubtada al-ghaniyyu sebagai khabar. Antara mubtada dan khabar sama-sama ma'rifah. Wa antum mubtada al-fuqara khabar sama-sama ma'rifah. Ta'rifu al-mubtada'i wal khabar. Ini termasuk salah satu uslub pembatasan. Maknanya bahwasanya sifatnya Allah itu hanyalah al-ghani. Gak ada fakir sama sekali. Demikian juga sifatnya hamba itu adalah fakir. Fakir. Fakir itu adalah sifat yang lazimah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah ghaniyun bidzatihi. Ghinaun zatiyun. Sedangkan fakirnya seorang hamba juga fakirun zatiyun. Jadi sifat butuh ini sudah sifat asli, sifat pembawaannya manusia. Sedangkan sifat kaya itu adalah sifat aslinya Allah Subhanahu wa taala secara zati. Yang gak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Wallahul ghaniyyu. Ini mubtada dan khabarnya sama-sama ma'rifah. Menunjukkan hasr, menunjukkan pembatasan. Qasru ini qasrul mausufi ala sifah. Qasru al mausuf yaitu Allah Subhanahu wa taala ala sifatin yaitu sifatul ghina. Allah itu hanya maha ghani. Tidak ada fakir. Tidak ada sifat keburukan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah sang ghani. Atau kasru sifat alal mausuf. Yang memiliki sifat ghina hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antumul fuqara, dan kalianlah orang-orang yang fakir, yang butuh. Fakirnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah fakrun zatiyun. Dan kalau kita mau mempelajari ini dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim Thariqul Hijratain. Tentang sifat fakir dan sifat ghina, ghani, kapan kita bisa kaya, kapan kita menjadi seorang yang fakir. Ini ada dalam kitab Thariqul Hijratain. Seorang akan menjadi kaya ketika ia merasa kaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ia memiliki Allah, maka dia tidak butuh kepada yang lain. Karena ada tiga tingkatan kaya. Maka di sini syahidnya adalah ayat ini, celaan bagi orang-orang yang mereka itu bakhil ketika infak. Karena sesungguhnya yang bakhil, maka dia telah bakhil terhadap dirinya sendiri. Dari sisi dia bakhil terhadap dirinya sendiri, dari sisi pahala maupun dari sisi rezeki. Fa'innama ya bakhalu an nafsih, bakhil dengan pahala, pahala juga enggak dapat. Barokah rezeki juga akan menjadi sempit. Maka rugi berkali-kali. Paling yang ditahan cuma 100.000, 200.000. Tapi itu akan menghalangi dari pahala yang banyak sekali dan juga akan menghalangi dari barokahnya rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi. Diingat ayat ini. Ketika kamu ingin bakhil, ketika ada sifat bakhil dalam dirimu, ingat ayat ini. Kalau saya bakhil, berarti sama saja saya bakhil terhadap diri saya sendiri. Wa qala azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa la yahsabannal ladina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Dan janganlah sekali-kali, wa la yahsabanna, pakai nun taukid sakilah, dan janganlah sekali-kali mengira orang-orang yang mereka itu bakhil dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka dari keutamaannya, itu akan menjadi baik bagi mereka. Jangan sekali-kali mengira bahwasanya sifat bakhilmu itu akan menambah kebaikan. Menambah hartamu, mengamankan hartamu, menyelamatkan hartamu. Ini maknanya huwa khairul lahum. Kamu kira itu lebih baik. Kalau kamu itu berbuat bakhil, jangan sekali-kali kamu mengira itu adalah baik bagi kamu. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan itu adalah akan menjadi keburukan bagi mereka. Keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan ditimpakan kepada mereka apa-apa yang mereka itu bakhil dengannya pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis, nanti harta-harta yang disimpan, yang dilarang dari zakat, akan dirubah pada hari kiamat di neraka menjadi ular yang sangat besar. Akra. Dan akan menelan. Akan menyerang pemiliknya. Ayat ini adalah khitab pada awalnya. Khitab bagi orang-orang yang mereka itu melarang zakat. Tidak mau mengeluarkan zakat yang wajib. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ayat ini. Karena itu zakat itu sebagai ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mereka itu sayang dengan harta mereka. Zakat itu adalah sebagai ujian. Dan juga sebagai bentuk mengeluarkan penyakit yang ada dalam jiwa. Karena dengan zakat, dengan mengeluarkan zakat ini akan kelihatan orang yang tulus sama yang enggak tulus. Jadi penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa yang sebelumnya tersembunyi itu akan keluar semua dengan zakat. Karena itulah zakat dinamakan sebagai zakat pembersih jiwa. Zakat itu pembersih jiwa. Karena dengan mengeluarkan zakat, seseorang akan membersihkan jiwanya. Kalau ia mengeluarkannya dengan terpaksa, dengan berat hati, Akan nampak mukanya murung. Tidak ikhlas dalam memberikan zakatnya. Sebaliknya seorang yang mengeluarkan zakatnya dengan tulus, maka ini akan membersihkan jiwanya. Sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratus samawati wal ard, dan hanya milik Allah lah warisan langit dan bumi. Jadi enggak ada gunanya kita itu bakhil, semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya kita bakhil, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha kaya, Allah mampu memberi siapapun dan Allah mampu mengambil siapapun. Jangan pernah mengira bahwasanya dunia yang ketika kamu dapatkan, ketika kamu berada di atas angin, duniamu itu akan awet. Ini saya sudah buktikan beberapa teman. Ketika ia kaya, teman orang awam. Ketika ia berada berjaya, dia merasa bahwasanya hartanya sudah seakan-akan enggak tergoyahkan. Sudah saya ingatkan, kamu jangan merasa seperti itu. Hartamu yang segitu banyak tidak menjamin besok-besok Allah Subhanahu wa taala mengambilnya. Betulan besok Allah Subhanahu suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengambil harta tersebut. Kak, jangan pernah merasa aman dengan apa yang sudah kita miliki. Allah Subhanahu wa taala mampu mengambilnya, mampu merubahnya, mampu membaliknya dalam sekejap. Walillahi miratus samawati wal ardh, wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian perbuat itu maha mengetahui. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya ibna Adam, anfik ya ibna Adam, unfik alaik. Lafaz hadisnya seperti itu. Ya ibna Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah. Niscaya aku akan berinfak kepada kamu. Jadi jawab dari fi'il amr, infak, niscaya aku akan infak kepadamu. Maka ini termasuk dalil bahwasanya infak itu termasuk sebab ditambahnya rezeki. Karena Allah mengatakan, berinfaklah, niscaya aku juga akan berinfak kepada kamu. Aku akan berikan kamu. Ini ada seorang da'i bacanya keliru. Ya ibna Adam, anfik, anfik alaih katanya. Yang benar ya ibna Adam, anfik fi'il amr. Kemudian unfik alaik fi'il mudhari. Berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Kalau di sini anfik yunfak alaik. Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya akan diinfakkan kepada kamu. Ini hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya ibna Adam, anfik unfik alaik, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang muttafaq alaih. Wa yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hadis-hadis ini sudah sering kita lalui, sudah pernah kita lalui dalam pelajaran lamiah ini juga. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidaklah ada satu hari pun yang manusia itu berada di pagi hari pada hari tersebut. Illa malakan yanzilan, melainkan ada dua malaikat yang turun setiap hari. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah seorang dari dua malaikat tadi berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak ganti. Wa yaqulu al-akhar, dan yang lain malaikat satunya lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya talafan, hilang, didoakan. Yang berinfak gantiin, ya Allah, dengan ganti. Yang menahan dan yang bakhil tolong dimusnahkan, dihilangkan hartanya, talaf. Kalaupun enggak hilang hartanya maka akan hilang barokahnya, berkurang barokahnya. Sehingga uangnya banyak, tapi kebutuhannya juga banyak sekali. Uangnya banyak, tapi juga sakit-sakitan terus. Banyak juga pengeluarannya. Tapi yang barokah, uangnya sedikit, tapi sehat, bahagia. Ini semua termasuk barokah. Bisa dipakai untuk kebaikan, dipakai untuk talabul ilm. Itu termasuk barokah, itu rizq. uangnya dapat sedikit tapi bahagia. Yang uangnya banyak dapatnya banyak tapi banyak sakit-sakitan, banyak harus bayar hutang sana sini. Wa nabiyyu, ini juga hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaihi juga. Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqul akhar Allahumma ati munfiqan talafan, ini juga hadisnya Abu Hurairah. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala fi ma yarwihi an rabbih, Rasulullah juga bersabda meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya hadis qudsi. Ya bani Adam, innaka antabdhulal fadla khairun lak. Ini sudah pernah kita baca, bisa bacain, bisa bacaan. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu memberikan sesuatu yang lebih, itu lebih bagus. Kalau ada yang lebih, kamu berikan, kamu infakkan, itu bagus. Wa antum sikahu syarrun lak, tapi kalau sesuatu yang sudah lebih, kamu sudah enggak butuh. Lepas dari kebutuhanmu, kok masih kamu tahan, masih kamu timbun juga, ini buruk bagi kamu. Syarrun lak. Wala tulamu ala kafaf, tapi kalau yang pas-pasan, enggak tercelah. Yang pendapatannya pas-pasan dan dia enggak infak, ini enggak apa-apa. Sudah cukup. Habis. Dipakai untuk dia dan keluarganya, kemudian dia enggak infak, ini enggak apa-apa. Tapi kalau ada pas-pasan atau bahkan kurang, tapi masih bisa infak, inilah seorang yang kaya yang sejati. Untuk keluarganya saja dia kurang, tapi dia bisa menginfakkannya fisabilillah. Dan itulah yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum kalau baca kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika digugat oleh 9 istrinya ketika mereka semua meminta tambahan uang makan, antum nangis. Seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kuat memberikan nafkah kepada istrinya berjumlah 9. Sehingga para istri tadi berkumpul. Semuanya minta tambahan uang belanja. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembelaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wes ngene wae, wahai Rasulullah. Pilihan, kasih pilihan. Kalian sabar dengan keadaan seperti ini atau kalau enggak sabar tak pegat, tak cerai. Itu ayat takhir dalam surat Al-Ahzab. Maka mereka semua memilih untuk bersabar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Abu Bakar minta izin untuk masuk kepada Rasulullah. Enggak dikasih izin. Umar juga minta izin kepada Rasulullah, enggak dikasih izin. Ditahan dulu. Setelah itu keduanya dikasih izin untuk masuk. Di situ 9 istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngumpul. Semuanya satu kata, minta tambahan uang makan. Kalau zaman dahulu ya enggak uang. Pokoknya minta nafkah, tambahan nafkah. Karena saking sedikitnya yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajar kalau mereka minta tambahan. Wong kata Aisyah kadang 3 hari enggak ada makanan apa-apa, cuma ada tamer dan air. Wajar kalau mereka meminta, kalau mereka jenenge wong wedok ya pengen, kadang-kadang ya pengen mangan enak. Mereka semua berkumpul meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambahan nafkah. Maka Abu Bakar masuk kepada Aisyah, ngamuk kepada Aisyah. Kamu ini meminta, Umar juga seperti itu. Maka Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pada saat itu enggak tertawa, enggak bisa tertawa. Maka Umar bilang, "Biar saya berkata sesuatu yang bisa bikin Rasulullah senyum." Akhirnya Umar bilang, "Rasulullah, kalau seandainya yang minta ini bojone Umar, bojoku, tak gepui kan. Pukul lehernya." Kata Umar, "Saya akan pukul lehernya. Kalau seandainya yang meminta ini adalah istrinya Ibnu Khattab, akan saya pukul lehernya." Maka Rasulullah tertawa. Hojo Tomar, masuk menjaluk ngene kok gepuk. Hojo. Maka Rasulullah tersenyum. Abu Bakar juga memarahi anaknya. Itu didikannya para orang tua seperti itu. Anak wanita itu dididik untuk tidak meminta dan menuntut banyak kepada suaminya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat takhir. Maka yang pertama kali dimintai adalah Aisyah. Aisyah, kamu milih saya atau memilih Allah dan Rasulnya atau memilih pergi bersama dunia. Dan kamu minta saran sama bapak ibumu. Kata Aisyah, Rasulullah, bapak ibuku kamu sudah tahu, bapak ibuku enggak mungkin memberikan isyarah yang lain, pasti menyuruh untuk milih kamu. Maka saya pilih kamu. Semuanya juga seperti itu. Syahidnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai dituntut oleh 9 istri beliau tambah nafkah karena saking enggak adanya, saking sempitnya keadaan beliau. Semua ini bukan karena beliau enggak mampu. Uang yang datang, harta yang datang kepada beliau berbondong-bondong. Beratus-ratusan ribu, puluhan ribu. Binatang, ternak. Semua itu beliau berikan kepada orang dan beliau langsung infakkan fi sabilillah. Syahidnya bahwasannya beliau memilih keadaan seperti itu. Memilih untuk fakir. Memilih untuk pas-pasan sampai istri-istri beliau enggak kuat. Ya wajar nih enggak kuat. Zaman saiki wis gak ngira kuat jelas. Jalo pegat sing wedok. Pegat ae Mas, Mas ngene iki piye enggak ono panganan apa-apa blas. Itu Evan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih keadaan seperti itu bukan karena beliau enggak mampu tapi memang beliau mengizhar untuk infak fi sabilillah. Diberikan infak fi sabilillah daripada harus memberikan kepada istri-istri beliau. Beliau rela untuk beliau sendiri dan juga keluarga beliau rela dengan sedikit. Dan itulah yang terbaik bagi beliau dan juga keluarga beliau. Ya bani Adam, innaka antabdhul al-fadla khairan lak wa antum tumsikuhu syarran lak wa la tulamu ala kafa. Kalau pas-pasan enggak dicela, kalau enggak diberikan. Wa bada' biman ta'ul wal yadul ulya khairun minal yadis subla, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu, wa bada' biman ta'ul, orang-orang yang berada di tanggung jawabmu, wal yadul ulya, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis ini adalah riwayatnya Abu Umamah. Riwayatnya Abu Umamah Al-Bahili, an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Sudai bin Ajlan. Abu Umamah Sudai bin Ajlan, pakai shod, Sudai. Jangan pakai sin, Sudai, pakai shod, Sudai bin Ajlan. Selesai kita dari bait syair baina tabdhirin wa bukhlin rutbatun wa kila hadaini in zada qatal. Qala asy-syekh qala al-imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala la takhud fi haqqi sadatin madaw innahum laysu bi ahlin lizalal. Ini masalah baru. Al-Imam Ibnu al-Wardi memberikan nasihat, la takhud, janganlah kamu itu khada yakhudu, berkecimpung. Bergelut, menggeluti. Kalau bahasa Jawanya umek. Fi haqqi sadatin, mengenai kehormatan sadat, jamak dari sadatun, para petinggi, para petinggi, para orang-orang yang mulia, madau yang telah berlalu dari kalangan para anbiya, para sahabah, para solihin, para ulama. Yang sudah mereka itu sudah berlalu, sudah meninggal. Kamu itu jangan lagi membicarakan mereka. Membicarakan keburukan-keburukan mereka, aib-aib mereka, kesalahan-kesalahan yang sifatnya tidak perlu dibicarakan. Ini jangan dibicarakan. La takhud, jangan berkecimpung bicara tentang itu. Tentang kehormatan para petinggi yang sudah berlalu. Kenapa? Innahum laisu bi ahlin lizalal. Karena sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang pantas. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, mereka itu bukan para pemilik kesalahan-kesalahan. Kalau ini maknanya kurang tepat. Maksudnya tidak mutlak. Ya ulama semuanya yang memiliki kesalahan. Orang mulia pun yang memiliki kesalahan. Kecuali para anbiya yang mereka itu maksum. Laisu bi ahlin lizalal. Mereka itu bukanlah orang-orang yang pantas untuk dibicarakan kesalahan-kesalahan mereka. La takhud la nahiyah takhud fil mudhari'. majzumun wa alamatu jazmiyah sukun fi haqi fi muta'alliq. Haqi majrur wa huwa mudhaf sadatin mudhaf ilaih. Madaw fi'il madi. Fi'il madi. Mabni. Dan jumlah fi'il dan fa'il madaw sebagai na'at dari sadat. Para petinggi yang telah berlalu. Kenapa? Innahum. Inna di sini adalah lita'lil. Karena sesungguhnya mereka laisu innahum. Hum sebagai isimnya inna. Khabarnya adalah jumlah laisu bi ahlin li zalal. Mereka bukanlah ahl laisu. Isimnya laisa adalah wawul jamaah. Khabarnya adalah bi ahlin li zalal muta'alliq dengan ahl. Laisu bi ahlin li zalal. Ini muawwal, ahl dijadikan sebagai muta'allak, itu muawwal. Jadi dalam nasihat ini Al-Imam Ibnul Wardi menasihatkan agar kita jangan membicarakan para ulama untuk membicarakan aib-aib mereka. Para ulama yang sudah berlalu. Walaupun belum berlalu juga kalau kita membicarakannya ala sabili zikril uyub, ini enggak boleh. Kalau tujuannya membicarakan aib-aib orang, apalagi aib-aib para ulama, wong aib-aib orang saja enggak, aib orang biasa saja enggak boleh dibicarakan kalau enggak ada manfaatnya. Kalau enggak ada haknya. Apalagi aibnya para ulama, ini enggak boleh dibicarakan. Kata para ulama, ghibah yang itu adalah memakan daging orang, memakan daging kawan kita. Kalau dagingnya para ulama, dagingnya masmumah, beracun. Kalau kita menghibai orang biasa, ini seperti kita makan daging mereka. Kalau kita menghibai para ulama, ini seperti kita memakan daging beracun. Pasti mati kamu. Luhumuhum masmumah, kata para ulama. Maka tidak boleh membicarakan aib-aib para ulama. Terlebih guru-guru kita, orang-orang yang memiliki keutamaan, memiliki usaha besar yang membesarkan kita, yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Kemudian kita bicarakan di belakang, yang tujuannya semata-mata untuk membicarakan aib. Ini enggak pantas, ini enggak boleh, ini besar, ini termasuk dosa besar. Lain kalau tujuannya adalah membicarakan untuk nasihat. Guru kita punya salah dalam bab ini, kemudian kita bicarakan supaya kesalahan tersebut tidak menyebar atau supaya bisa dinasihati, ya ini enggak apa-apa. Tapi kalau pembicaraan-pembicaraan yang hanya sebatas untuk menggembosi atau menjauhkan manusia dari kebaikan, ini dosa dobel. Dosa dobel. Para sadat, para ulama-ulama kita, bukan seperti itu mauqif yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana." Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi orang-orang yang memiliki kebaikan, para pendahulu kita, ini hendaknya kita doakan dengan baik. Kalaupun kita membicarakan kesalahan mereka, maka mimbab an-nasihah. Tidak yang lain. Apa tadi, Man? Apa tadi, Bin? Boleh enggak membicarakan kesalahan para ulama? Mutlak enggak boleh? Atau ada rincian? Gimana, Pak Ibrahim, hukumnya? Boleh? Enggak boleh. Boleh. Semuanya enggak boleh? Pebal. Enggak boleh, Kak Pebal? Enggak boleh. Gak boleh, Kak Felek? Atau ada rincian? Zan, Fauzan. Gak boleh atau ada rincian? Ada rincian. Kalau membicarakannya itu untuk nasihat, untuk yang baik-baik, untuk menasihati, ini gak apa-apa. Tapi kalau membicarakannya ini untuk hanya sebatas aib, hanya sebatas menyebutkan aib, maka ini hukumnya haram. Kalau itu hanya kepada orang biasa saja haram, apalagi kepada para sadat, para petinggi, para orang-orang yang mulia. Ya. Di sini Asy-Syaikh Yahya Hafidzahullah Ta'ala langsung menyebutkan yang paling tinggi dari orang-orang yang mulia, yaitu para anbiya. Para anbiya, ini jelas gak boleh. Yang membicarakan dan mencela Nabi jelas kafir. Yang mencela dan juga menghina tanakus terhadap para anbiya, ini kafir. Oh, menghina sahabat saja kafir, apalagi menghina Nabi. Menghina sahabat, kafir. Seluruh sahabat, siapapun sahabat itu, kalau dihina, kufur. Ini adalah termasuk kekufuran. Karena itu harus dijaga lisannya, jangan membicarakan. Apalagi itu adalah para sahabat, guru-guru kita, orang-orang yang sudah berbuat baik, yang siang malam berbuat baik kepada kita, yang mengajarimu kebaikan, yang menghalangimu dari keburukan, yang menasihatimu. Kemudian kamu bicarakan di belakang, tujuannya hanya untuk menyebutkan aib dan juga kekurangan-kekurangannya. Siapa ya ikhwan yang gak punya kekurangan di dunia ini? Guru-gurumu pasti memiliki kekurangan, pasti memiliki uyub. Kamu kalau mencari profil yang sempurna, gak akan dapat. Gak akan dapat. Kemanapun. Di muka bumi ini kalau kamu mencari orang yang sempurna, gak akan dapat. Maka ada ucapan, kalau kamu cari figur yang baik dan tanpa cacat, saya mundur. Tapi kalau kamu mencari figur yang bisa membantumu dan bisa mengajakmu kepada kebaikan, insya Allah kita siap. Atau ada ucapan lagi, kalau kamu mencari orang yang sempurna, saya mundur. Kalau kamu mencari orang yang gak sempurna, saya juga mundur. Pokoknya kalau yang kamu yang mencari, saya mundur. Paham? Gak sadar ini. Saya selipkan sedikit guyonan, gak sadar. Pokoknya kalau kamu yang nyari kamu, saya mundur. Itu ikhwan, maka para ulama kita, para guru-guru kita, jangan dibicarakan. Tujuannya hanya untuk mencari cacat dan mencari aib. Siapa yang selamat dari aib? Para ulama gak selamat. Kalau hanya bicara aib. Kalau hanya bicara cacat. Kalau hanya bicara kekurangan. Dan ini syarah dari Syekh Yahya. Insya Allah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Dan di sana ada bait syair yang bagus sekali tentang mempermisalkan seorang yang ingin menghancurkan atau ingin menabrak gurunya atau ingin menabrak masyayikhnya. Ya natihal jabalil ali liyuhinahu asyfiq ala ra'si la ala jabal. Isfik atau asyfiq ala ra'si la ala jabal. Wahai orang yang ingin menanduk gunung yang tinggi dan ia ingin menghancurkannya, ingin melemahkan gunung tersebut, sayangilah kepalamu, bukan sayangilah gunung. Paham? Jadi orang yang berusaha menjatuhkan gurunya atau berusaha menjatuhkan orang yang berbuat baik kepada dia, ini sayangilah kepalamu, bukan sayangi gurumu. Bukan sayangi orang yang ada di atasmu. Ya natihal jabalil ali liyuhinau. Wahai orang yang berusaha menabrak, menanduk gunung yang tinggi supaya ia bisa melemahkan gunung tersebut, sayangilah kepalamu, bukan sayangilah gunung. Asyfiq ala ra'si la ala jabal. Jadi yang kasihan itu sebenarnya kamu. Itu ikhwan. Maka orang-orang yang mulia ini jangan kamu tabrak. Sayangilah dirimu, kasihan kepalamu, bukan kok kasihan orang yang kamu tabrak, kasihan kepalamu. Kamu tabrakkan kepada gunung, masa kasihan gunungnya? Ya kasihan kepalanya lah. Paham? Ini perumpamaan bagi orang yang ingin menabrak, menghancurkan dakwah atau menabrak, mengobrak-abrik dakwah atau dulu di Yaman seperti itu. Syekhnya selalu menggunakan bait syair ini untuk orang-orang yang merongrong dan orang-orang yang ingin menghancurkan dakwah. Sayangilah kepalamu. Bukan sayangilah gunung. Demikian juga orang yang mau melawan dakwah, orang yang mau menghancurkan kebaikan. Bukan sayangilah kebaikan, sayangilah kepalamu. Gunung kok mau ditabrak? Masuk kasihan gunungnya, ya kasihan kepalanya lah. Gitu. Ya natihal jabalil ali liyuhinahu. Isyik alal roksila alal jabal. Demikian juga bait inilah. Takut fihak isadatin madaw. Innahum laisu bi ahlin lizzalal. Kalau kamu berusaha membicarakan para ulama, membicarakan aib-aibnya para ulama, sayangilah dirimu. Saya enggak kasihan kepada ulamanya, kasihan dirimu. Gitu loh. Ya, ikhwan. Untuk hari ini, untuk malam ini cukup itu. Dan sebenarnya ada beberapa tambihat yang ingin Anda sampaikan, tapi mungkin di pertemuan yang lain saja. Tentang beberapa untuk ke depan dan ke depannya dalam dakwah kita ini. Salah satunya adalah tentang anak-anak potong rambutnya diperbaiki lagi. Masalah koza ini, ikhwan. Kita sudah kecolongan dan kebobolan banyak. Kalau kita sudah kebobolan dalam satu dan kita biarkan, nanti akan bocor semua, akan bobol semua. Karena kemarin hari raya, ya wis kita anggap ya wis rodok di jarno. Rioyo biasanya pengen rambutnya baru. Ya, anak-anak. Tapi untuk kedepannya jangan lagi ya, potop. Gaya rambut yang kozak hendaknya ditinggalkan. Dengar anak-anak, koza harus ditinggalkan, karena koza itu haram. Nanti kalau enggak, maka saya kasih kebijakan, kalau potong anak pondok, apalagi anak asrama, enggak boleh potong keluar, harus potong di sini, sama Pak Yatno. Iya, Pak Yatno. Siap, oh. Bayar 5.000 saja, enggak usah murah-murah, enggak usah mahal-mahal. Separuh harga, nah. Kalau di luar 10.000 nanti masih salah tak suruh ngulangi lagi 20.000. Sama Pak Yatno 5.000 saja. Dan insya Allah enggak salah. Ya anak-anak, biar Pak Bambang siap, gratis tapi gundul. Nek aku ya siap Pak Bambang. Ya anak-anak ya, dilihat di karena Pak Ikhwan kalau kita kebobolan satu, nanti kebobolan terus. Kalau sudah kebobolan enggak dibuntu, gimana mau kita tes, Bo? Enggak usah dibuntu. Jarno bobol terus kabeh. Kita sudah kebobolan. Maka jangan sampai. Dan ingat, dakwah kita ini adalah satu-satunya tempat yang aman. Kita itu mencari keamanan. Sebagaimana kemarin saya sebutkan, payung teduh kita. Kalau payung teduh saja, payung kita saja sudah enggak teduh, terus gimana mau cari payung kemana? Tempat aman yang kita mengamankan diri saja enggak aman, terus mau cari tempat aman kemana? Tempat yang kita anggap baik dan selamat dari keburukan. Di situ saja seandainya enggak selamat, terus mau cari kemana? Kan ini tempat kita. Makanya fasilitas-fasilitas keburukan kita minimalisir sebisa mungkin. Karena ini satu-satunya tempat aman kita. Nah ini tempat aman kita saja sudah enggak aman, terus gila tempat aman nanti. Tempat amannya wis enggak aman. Tempat bentengnya saja sudah enggak aman. Pondok kita ini adalah benteng kita. Kita keluar, banyak maksiat, banyak keburukan di luar sana. Kemudian kita pulang, berbenteng diri. Membentengi diri kita di sini. Ini benteng kita ini. Dakwah ini benteng kita. Kalau benteng kita saja kebobolan, terus iya terusan. Benteng kita di benteng saja enggak merasa aman. Tempat aman kita saja enggak aman, terus bagaimana lagi? Di mana lagi tempat aman yang lain? Maka hendaknya kita mendukung seluruh program kebaikan. Makanya program kebaikan dari Al-Ustaz Abu Mas'ud Hafidzahullah Ta'ala saya dukung penuh. Meminimalisir Android saya dukung penuh. Meminimalisir seluruh alat-alat keburukan saya dukung penuh. Karena ini sebagai tempat terakhir kita. Pertahanan terakhir kita. Lah kalau di pertahanan terakhir saja enggak aman. Terus di mana lagi? Lewan maka program kita, program pondok itu enggak ada yang buruk insya Allah. Enggak ada yang buruk. Program pondok semuanya baik. Harus kita dukung. Semuanya harus kita dukung. Baik program dalam taklim, dalam mengatasi keburukan-keburukan. Harus kita dukung semua. Harus kita dukung? Harus kita dukung semua. Nanti insya Allah akan kita sambung tentang ucapan ini. Cuma tadi pagi sudah saya kasih faedah sama anak-anak. Kalau kalian berusaha nakal di pondok itu sia-sia. Ibaratnya seorang yang puasa pengen buka, gak ada air. Dipikir, dicerna, pakai akalnya dipakai biar gak masih baru. Kalau nanti akal gak dipakai itu nanti baru terus, jarang dipakai. Pakai akalnya. Kalian di pondok mau nakal itu sia-sia. Ibaratnya kalian puasa mau buka gak ada air. Lah mending puasa dong, gak ada air, tapi buka ya gak ada banyu. Kalian mau nakal juga gak bisa, terbatas. Mau berbuat ini dan itu juga dibatasi, nanti juga dihukum. Buat apa nakal? Kok kalau di luar pondok gitu mending? Ini kalian di pondok, dibatasi, dilarang, ditegah. Ibaratnya mau puasa, mau batal puasa gak ada air. Sudah gak dapat pahala puasa, karena kalau puasa itu kalau sudah niat batal ya batal, walaupun gak minum. Kalau memang niatnya gak puasa ya gak dapat puasa, walaupun gak minum. Kalian juga seperti itu, walaupun kalian dan niat nakal, walaupun nggak jadi nakal sudah nggak terhitung sebagai anak baik. Makanya rugi kalau di pondok itu berusaha nakal itu rugi kabeh. Ibaratnya orang yang tadi mau buka puasa tapi nggak ada air, atau ada air tapi saitik, tersiksa malah. Maka diperhatikan, seperti gaya rambut itu sudah sering saya nasihati, diminimalisir dan berusaha untuk diperbaiki sebaik mungkin. Anak-anak rambutnya yang buruk diperbaiki, saya kasih waktu 3 hari. Kalau tidak, maka nanti kita lihat apa yang terjadi. Ya? Rambutnya. Siapa aja ini? Punya kamu bagus, Mat? Punya Ahmad bagus. Punya Tala harus diperbaiki. Punyanya Faisal juga diperbaiki. Punyanya Sapi diperbaiki. Ya, Fikri diperbaiki. Siapa lagi? Ya, diperbaiki semua demi kebaikan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua dan membimbing antum semua kepada jalan yang lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.